لله وما يدل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Amma ba'du, faqala al-mu'allif rahimallahu ta'ala hafizahullahu ta'ala ad-da'watu ila al-aqidati al-islamiyyati, dakwah, kewajiban berdakwah mengajak manusia kepada akidah Islam. Menjadi kewajiban setiap muslim setelah Allah anugerahkan kepadanya pengetahuan tentang akidah ini dan berpegang teguh dengan akidah ini untuk mengajak manusia agar meyakini akidah ini, untuk mengeluarkan mereka dari berbagai bentuk kegelapan menuju sebuah cahaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi." Maka barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un 'alim. Maka siapa saja yang kufur dengan tauhid, dan tauhid sebagaimana dikatakan oleh Sabtu Manasadi ketika menjelaskan ayat ini adalah kullu ma yunafit tauhid minasyirki wa ghairihi. Ketika menjelaskan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 256, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan at-taghut kullu ma yunafi tauhid minasyirki wa ghairihi. Taghut adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid. Segala sesuatu yang merupakan lawan dari tauhid, kebalikan dari tauhid, itulah taghut. Yaitu kesyirikan dan yang lainnya. Oleh karena itu, maka famayakfur bitaghut itu sama dengan atani butullah wa jatani butaghut, maknanya adalah jauhilah kesyirikan dan berbagai hal yang merusak tauhid. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Lang fisama laha ay lang qita'a, tidaklah terputus tali tersebut. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang dikatakan oleh, mendengar apa yang dikatakan oleh manusia dan mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Maka Allah mendengar seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apakah seorang itu mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia benar-benar merealisasikan la ilaha illallah, benar-benar dia berbuat di atas la ilaha illallah, ataukah sekedar ucapan la ilaha illallahnya adalah sekedar ucapan. Maka di tafsir Jalalain disebutkan bahwa sami'un itu berkaitan dengan ucapan. Sami'un lima yuqal, Allah itu mendengar apa yang dikatakan dan Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Maka di sini terdapat makna la ilaha illallah, yaitu fama yakfur bitaghuti wa yu'min billah, siapa yang kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah. Maka ayat ini mengandung makna la ilaha illallah, karena yakfur bitaghut itu sama dengan la ilaha, wa yu'min billah itu sama dengan, itulah makna dari illallah. Maka apa makna la ilaha illallah berdasarkan ayat ini? Makna la ilaha illallah adalah mengkufuri taghut, menjauhi segala bentuk kesyirikan, wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dua hal ini disebutkan oleh Sabtu Salam Barjas, dia sebutkan sebagai dua rukun tauhid. Maka tauhid itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah al-kufru bitaghut. Kufur dengan taghut, menjadi segala bentuk kesyirikan. Dan yang kedua adalah al-iman billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu adalah melaksanakan sesuatu ketika memenuhi semua rukunnya. Maka orang itu adalah seorang yang benar-benar bertauhid ketika dia memenuhi rukun tauhid, yaitu kufur dengan taghut, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini disebut oleh Sabtu Salam Barjas rahimallahu taala sebagai dua rukun tauhid di rekaman saraf beliau untuk Usulus Sittah. Kemudian dan berdakwah mengajak manusia kepada akidah Islam adalah pembuka dakwah semua para rasul seluruhnya tanpa terkecuali. Maka tidaklah mereka memulai dakwahnya dengan satu materi sebelum materi tauhid. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula." Ani'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, di setiap umat, rasulan, setiap rasul, dan semua mereka mendakwakan hal yang sama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian menjauhi taghut. Maka dalam ayat ini juga terdapat makna la ilaha illallah. Karena ani'budullaha, sembahlah Allah, itu sama dengan illallah. Wajtanibut taghut, itu sama dengan la ilaha. Maka makna la ilaha illallah berdasarkan ayat ini adalah sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan jauhilah segala bentuk taghut, segala bentuk kesyirikan, dan segala bentuk hal yang merusak tauhid. Dan semua rasul berkata kepada kaumnya pada awal dakwah mereka, semuanya mengatakan u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma'akum min ilahin ghairuh, sesungguhnya kalian tidaklah memiliki ilah, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka semua rasul mengatakan kepada kaumnya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ma'akum min ilahin ghairuh, kalian tidaklah memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah nyatakan bahasanya manusia tidaklah memiliki ilah, tidaklah memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala. Namun di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya ilah selain Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tidak ada ilah selain Allah. Namun dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan meyakini adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini nampaknya bertentangan. Karena di ayat ini Allah meniadakan ilah selain Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kalian tidak punya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak ada sesembahan selain Allah. Namun di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya ilah. Maka dua ayat ini dikompromikan. Dikompromikan dengan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf. Ketika Yusuf berdakwah kepada dua orang sahabatnya yang ada dalam penjara. Itu firman Allah di surat Yusuf ayat yang ke-40 dan beberapa ayat yang lain yang sejenis. Mata butuna min dunihi ila asma'ang sammaitumuha antum ba'atukum ma'ang zalallahu biha min sultan. Tidaklah berbagai sesembahan yang kalian sembah selain Allah kecuali sekedar nama-nama yang kalian menamakan. Kalian dan bapak-bapak kalian dan nenek moyang kalian menamakan bahasanya sesuatu selain Allah itu adalah ilah. Kalian namakan itu adalah ilah padahal bukan. Kalian katakan dan kalian namakan sesuatu selain Allah itu adalah sesembahan, adalah Tuhan, adalah ilah padahal bukan. Karena apa? Ma'angzalallah biha min sultan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan hujah, menurutkan dalil yang menyatakan adanya ilah ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ayat, semisal di surat ya, Hud ayat 50 mengatakan tidak ada ilah kecuali Allah. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengakui adanya ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat ini nampaknya bertentangan. Nampaknya bertentangan. Jawabannya tidak ada pertentangan, karena ayat yang mengakui adanya ilah selain Allah maknanya adalah sebagaimana firman Allah di surat Yusuf ayat yang ke-40. Yang di sana dikatakan bahwasanya memang ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, namun ilah selain Allah Subhanahu wa taala, namun sesembahan dan Tuhan selain Allah itu sekedar nama yang dibuat-buat oleh orang-orang yang menyembah dan memujanya. Yang dibuat-buat oleh orang-orang yang menyembah dan memujanya, mereka namai ini adalah Tuhan. Mereka namai ini adalah sesembahan. Mereka namai dan mereka yakini dan mereka anggap itu adalah ilah, padahal tidak. Itu cuma sekedar nama bohong-bohongan yang aslinya, yang hakikinya bukan. Oleh karena itu maka kesimpulannya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hajj surat yang ke-22 ayat yang ke-62. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir." Dan demikian itu disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Haqq. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang hak. Ilah yang benar-benar ada. Ilah yang real ada. Al-Haq di tafsir Jalalain dimaknai as-sabit, yang benar-benar ada. Maka Allah adalah ilah yang hak. Dia adalah ilah yang benar-benar ilah, yang memang hakiki adalah ilah. Wa may yad'una min dunihi huwal batil. Adapun segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah al-batil, satu hal yang tidak ada. Satu hal yang pada hakikatnya tidak ada. Cuma diaku-aku saja dan dianggap saja sebagai sesembahan, padahal sebenarnya dan aslinya bukan. Karena tidak ada yang berhak untuk menjadi sesembahan kecuali yang menjadi Rabb. Tidak ada yang layak untuk disembah. Kita berdoa kepadanya, kita memuja-muja dirinya, kita memberikan ketundukan kita, rasa takut kita dan harapan kita kecuali kepada sesuatu yang menjadi Rabb, sesuatu yang mencipta, sesuatu yang mengatur alam semesta. Kalau dia bukan Rabb, maka tentu tidak layak untuk dijadikan sebagai ilah. Maka yang layak jadikan ilah adalah yang menjadi Rabb. Dan semua orang, sampai-sampai orang musyrik pun mengakui bahwa tidak ada Rabb kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki dan mengatur dan mencipta alam semesta kecuali Allah. Maka seharusnya tidak ada ilah. Ya, maka tidak ada ilah di alam nyata ini, di yang hakiki, yang benar-benar ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah ya Rabb. Wa anna Allah wal aliyul kabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan zat yang maha besar. Dan jika kita menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahasanya salah satu namanya adalah zat yang maha tinggi, semisal sabbih isma rabbikal a'la, ya, Rabbmu yang maha tinggi, maka yang dimaksud dengan Allah adalah zat yang maha tinggi. Tinggi di sini kata para ulama mencakup dua macam ketinggian. Yang pertama adalah uluhu sifat, dan yang kedua adalah uluhu zat. Yang pertama adalah ketinggian dalam masalah sifat, artinya sifat Allah adalah sifat yang berbeda dengan makhluk, karena dia adalah sifat yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Maka sifat Allah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan makhluk, jauh sempurna dibandingkan makhluk. Itu yang dimaksud dengan ketinggian sifat. Sifatnya adalah sifat yang sempurna, sifat yang berkualitas tinggi, yaitu berbeda dengan sifat makhluk yang berkualitas rendah. Namun sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang berkualitas tinggi, sifat-sifat yang sempurna dan tidak mengandung cacat sedikit pun. Kemudian yang kedua adalah uluhu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars, dan ars adalah makhluk yang paling tinggi, dan Allah masih ada di atasnya lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala zatnya berada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Dan perlu diketahui bahwasanya ketinggian sifat itu adalah satu hal yang mujma' alaih bainal ummatil islamiyah. Artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki ketinggian sifat, ini adalah ijma' seluruh umat Islam, baik ahli sunnah ataupun ahli bid'ahnya. Semuanya sepakat Allah itu memiliki ketinggian sifat, dalam pengertian sifat Allah sempurna yang sangat jauh berbeda dengan sifat makhluk. Namun mereka setelah sepakat kalau sifat Allah itu sempurna, sifat Allah itu tinggi dibandingkan makhluknya, adanya uluwu sifat, adanya ketinggian sifat, mereka berselisih pendapat tentang bagaimanakah realisasi dari meyakini Allah itu sifatnya sempurna dan sifatnya lebih baik daripada makhluknya. Maka mereka menginginkan, maka sebagian ada yang menginginkan untuk mensucikan Allah dari segala sifat kekurangan, namun dengan mengingkari sifat. Namun niatnya baik. Namun maksudnya adalah, kalau cuma dilihat maksudnya, maksudnya adalah maksud yang baik. Tujuannya adalah mulia, yaitu ingin mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Maka ketinggian sifat dalam arti sifat Allah adalah sifat yang sempurna, berbeda dengan sifat makhluk, itu satu hal yang disepakati oleh seluruh umat Islam. Tidak ada satupun yang menyelisihi, cuma terjadi perselisihan tentang bagaimanakah mewujudkan, merealisasikan keyakinan bahwasanya sifat Allah itu sifat sempurna, berbeda dengan makhluk. Dan yang benar sebagaimana jalan ahlu sunnah adalah dengan menetapkan dan dengan meyakini sifat-sifat yang Allah ceritakan dalam Quran dan sunnah. Dan kita yakini itu adalah sifat yang ada pada diri Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan tidak sama dengan sifat makhluk. Sedangkan uluwudzat, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas sana, inilah yang diperselisihkan. Ahlu sunnah menetapkannya dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Bahkan sebagian ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Ibn Abil Aiz Al-Hanafi di Sarah Tahawiyah, mengatakan bahwa ada 1000 dalil, lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas sana. Maka ringkasnya, kesimpulannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah yang hak, ilah yang sesembahan yang berhak untuk disembah. Sedangkan segala sesuatu yang dianggap sebagai sesembahan oleh sebagian orang, maka itu adalah ilah yang batil, sesembahan yang sebenarnya tidak berhak untuk disembah, karena mereka diyakini oleh sesembahan oleh pengikutnya, padahal bukan. Itu cuma sekedar nama yang diberikan oleh orang-orang yang memujanya dan yang meyakininya. Dinamailah ini adalah Tuhan, diyakinilah ini adalah Allah, diyakini ini adalah Rab, diyakini ini adalah ilah, sesembahan, padahal bukan. Karena tidak ada yang layak untuk menjadi sesembahan kecuali yang menjadi Rab. Dan yang menjadi Rab dengan kesepakatan semua manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka yang layak untuk menjadi ilah dan diyakini sebagai ilah dan memang dia adalah ilah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalimat ini di surat Hud ayat yang ke-50, sembahlah Allah, kalian tidaklah memiliki ilah, yaitu ilah yang hak selain Allah subhanahu wa ta'ala, adalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Hud, Saleh, Su'aib, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, serta para rasul yang lain. Dalam bahasa Arab, sa'ir itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama adalah pengertiannya, maknanya adalah jami', semua. Dan yang kedua, sa'ir maknanya adalah taqiyah, sisa atau yang lain selain yang disebutkan. Dan sa'ir dalam kalimat di sini adalah maknanya adalah selain yang telah disebutkan. Makin ada dakwahnya Musa, Isa, dan Muhammad dan para rasul yang lain alaihimussalawatullah wassalamuhu ajma'in. Maka menjadi kewajiban semua orang, yang telah mengenal akidah ini dan telah mengamalkannya, hendaklah dia tidaklah membatasi pengetahuan tentang akidah tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Namun hendaklah dia mengajak orang lain untuk berkeyakinan dengan keyakinan yang benar, berakidah dengan akidah yang benar, itulah akidah Islam, dengan cara yang bijak dan dengan nasihat yang baik. Dan inilah jalan semua para rasul, jalan hidup para rasul, semua para rasul dan orang-orang yang mengikuti rasul. Dan sesungguhnya mengajak manusia kepada akidah yang ini, akidah yang benar ini, yaitu akidah Islam, adalah asas, adalah pondasi, adalah dasar. Dan muntalik adalah titik tolak sebelum yang lainnya, adalah start sebelum kita melakukan titik start sebelum kita melakukan yang lain. Maka tidaklah boleh, maka tidaklah layak kita sampaikan materi, suatu materi, sebelum kita menyampaikan dan mendakwahkan materi akidah. Tidaklah layak kita mengajak manusia untuk melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai bentuk hal yang haram, hatta takuma hadzal akidah wa tatahaqqaq, sehingga tegaklah akidah ini di diri orang yang didakwai dan benar-benar terlaksana, benar-benar terrealisasikan pada diri orang yang didakwai. Karena akidah adalah asas dan akidah adalah syarat sah semua amal. Akidah yang rusak menyebabkan semua amal yang lain percuma dan tidak ada manfaatnya. Fungsi akidah adalah mustahik, ya, adalah menjadi syarat sah, ya, semua amal. Maka tanpa akidah yang benar, maka semua amal tidaklah sah, tidaklah diterima, dan tidak ada pahalanya. Dan satu hal yang telah diketahui, satu hal yang maklum, badahatan secara aksiomatis, secara jelas, bahwasanya yang namanya bangunan tidak akan tegak dan tidak akan berdiri dengan kokoh kecuali setelah tegak dan beres pondasinya. Oleh karena itu, maka Pak Rasul memberikan perhatian yang tinggi terhadap dakwah kepada akidah, mengajak kepada akidah yang benar sebelum materi-materi yang lain. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat mengutus para dai, menyebar para dai, Nabi memberikan wasiat kepada mereka agar memulai dakwah dalam masalah perbaikan akidah. Dalilnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama ba'atha Mu'adzan ila al-Yamani, ketika mengutus Mu'ad untuk menjadi juru dakwah di negeri Yaman. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dan berkata kepada Mu'ad, inna kata'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi sekelompok ahlil kitab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Mu'ad bin Jabal tentang siapakah audien yang akan jadi objek dakwah. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan supaya Mu'ad bin Jabal mempersiapkan diri berkaitan dengan metode dan hujah dan argumen yang patut disiapkan untuk mendakwai orang semacam ini, objek dakwah semacam ini, yaitu ahlul kitab. Maka hadis ini dalil pentingnya seorang dai mengetahui siapa yang didakwai. Karena cara dakwah antara satu jenis manusia dengan manusia yang lain harus dibedakan. Apakah yang didakwai adalah orang kafir tulen, apakah seorang muslim, atau yang mengaku sebagai seorang muslim, apakah yang didakwai adalah orang tua, remaja, ya, apakah yang didakwai orang yang berpendidikan, atau orang yang masih lugu dan polos dan kurang berpendidikan, maka jangan disamaratakan. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Mu'adz, memberikan informasi kepada Mu'adz, yang akan kau dakwai adalah ahli kitab. Yang akan kau dakwai adalah ahli kitab. Maka ahli kitab itu artinya ahlul ilmi. Ini maksud ahli kitab, itu adalah ahli ilmi, orang yang berilmu. Dia punya ilmu karena dia membaca kitab suci, kitab yang Allah turunkan. Maka, tapi kitab sucinya ini telah mereka acak-acak dan mereka tambah-tambahi dengan karya-karya manusia. Dan aslinya mereka adalah orang yang punya ilmu. Maka untuk mendakwai mereka, mendakwai orang yang punya ilmu ini berbeda dengan mendakwai orang musyrik yang tidak punya ilmu. Yang tidak punya ilmu sedikit pun tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka bedakan. Maka persiapkan apa yang perlu disiapkan. Karena yang dihadapi adalah orang yang punya ilmu pengetahuan dan bukan orang yang blank, yang belum ada apa-apanya. Dan dia sudah punya background sebelumnya. Maka bedakan ya objek dakwah yang dihadapi. Jangan pukul rata ya. Jangan samakan, semuanya disamakan semua. Namun ya, cara bicara dengan orang yang memasukkan nilai-nilai dakwah dan berbicara dengan lewat lisan kepada orang yang tidak berpengetahuan, bukan berpendidikan, berbeda dengan orang yang berpendidikan, dengan orang yang anak muda, dengan lain dengan orang tua. Maka inilah pentingnya seorang yang tidak berdakwah menguasai bahasa orang yang didakwai. Ya. Kalau mau berdakwah kepada orang yang orang-orang tua, apalagi orang-orang kampung di sini misalnya, ya, maka modal pokoknya adalah pintar ceramah berbahasa Jawa. Enggak ada gunanya. Nah, bahasa Indonesianya melipis halus, namun yang pendengarannya adalah penangkapannya bahasa Indonesianya lemah. Perhatikan, ini yang diajak bicara siapa? Orang yang paham bahasa Indonesia atau orang yang sulit paham bahasa Indonesia? Maka bedakan. Ya, kalau sama dengan orang yang sudah mengerti paham bahasa Indonesia, tidak masalah atur bahasa Indonesia. Dan kalau tidak, kalau tidak bahasanya yang dimengerti adalah bahasa Jawa, ya harus pakai bahasa Jawa. Nah, oleh karena itu para rasul diutus ya, dengan dari kaumnya masing-masing agar bisa menjelaskan, karena yang paham bahasa kaumnya masing-masing. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa fi ghayatin ila ayyi wahidullah. Maka hendaklah yang pertama kali kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, adalah yang kau dakwahkan, kau ajak mereka supaya mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Apa fungsi disebutkannya wa fi riwayatin? Dan dalam riwayat yang lain, ajaklah mereka untuk mengesakan Allah. Apa fungsi penulis membawakan wa fi riwayatin? Fungsinya untuk menjelaskan makna syahadat la ilaha illallah. Bahkan syahadat la ilaha illallah itu sebagaimana dalam riwayat yang lain sama dengan tauhid. Sama dengan tauhid. Artinya syahadat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Seorang itu baru berdasarkan hadis ini dan riwayat yang lain, maka seorang itu dinilai sebagai seorang yang bersyahadat la ilaha illallah telah benar-benar bersyahadat la ilaha illallah ketika dia menjadi manusia yang bertauhid. Kalau dia belum menjadi manusia yang bertauhid, meskipun tiap hari mengucapkan la ilaha illallah ya, beribu-ribu kali, maka belumlah pada hakikatnya belum bersyahadat la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan lisan, namun ada amal yang harus dilaksanakan, yaitu ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka disinilah dalilnya. Nabi katakan, maka hendaklah yang pertama kali kau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya materi dakwah atau prioritas dakwah yang pertama adalah dakwah tentang masalah tauhid. Makanya adalah dalil naqli yang menunjukkan bahasanya prioritas dakwah yang pertama adalah tauhid. Apakah mesti dakwah itu harus prioritasnya adalah tauhid? Sebenarnya bukan. Akan tetapi tergantung kondisi masyarakat. Apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat? Apa yang paling kurang di masyarakat? Artinya jika di satu masyarakat itu tauhidnya sudah beres, tidak ada masalah, dan permasalahan yang mendasar adalah masalah moral, masalah akhlak, ya, maka boleh jadi masalah akhlak itu prioritasnya lebih banyak, lebih intens dibandingkan dengan pembahasan tauhid. Maka bagaimanakah keadaan yang real, apa yang kurang di masyarakat, itulah yang jadi pokok landasan dalam masalah menentukan prioritas. Namun secara umum kita katakan bahasanya perlindungan untuk melindungi masyarakat dari pengrusakan tauhid ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Maka pada asalnya yang menjadi prioritas dakwah adalah melihat apa yang kurang di masyarakat. Apa yang kurang di masyarakat? Kalau tauhidnya beres, akhlaknya baik, namun masalah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'inya kurang, nah maka penekanannya pada masalah peningkatan pemahaman berkaitan dengan masalah hukum-hukum fikih. Namun secara umum kita katakan bahwasanya prioritas dakwah adalah tauhid. Prioritas dakwah adalah tauhid. Sekalipun satu masyarakat itu sudah bagus tauhidnya, sudah bagus pengetahuan tentang masalah akidah dan penerapannya, namun tetap perlu adanya penjagaan berkaitan dengan masalah tauhid, dengan orang itu diingat-ingatkan dan diulang-ulang tentang masalah tauhid dan tauhid. Maka hadis ini dalil bahasanya prioritas dakwah adalah tauhid. Karena Nabi katakan kepada Mu'ad bin Jabal, maka adalah yang pertama kali kau dakwakan adalah tauhid. Jika ada orang yang bertanya sebagaimana pertanyaan yang pernah kapan kita bahas, bukankah itu dakwah untuk ahli kitab, yaitu orang kafir, bagaimanakah jika yang didakwai adalah kaum muslimin? Maka kita katakan jawabannya adalah apa illah, apa sebab kenapa Nabi perintahkan kepada Mu'ad bin Jabal untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Apakah ilahnya karena kafir? Apakah ilahnya karena yang didakwai itu tidak mengerti tauhid? Dan perlu diketahui bahasanya ahli kitab mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ahli kitab di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka bersyahadat. Masalah la ilaha illallah mereka mengucapkannya dan mereka mengerti. Akan tetapi mereka sebagian mereka tidak mengakui Muhammad adalah utusan Allah, akan tetapi mereka mengucapkan la ilallah, akan tetapi juga mempertuhankan Isa, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka mempertuhankan Isa. Maka inilah masalahnya. Inilah masalahnya. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka mempertuhankan Isa. Jika itu Nasrani atau Uzair jika itu Yahudi. Maka yang jadi ilah, yang jadi sebab kenapa Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid, akan menjadikan tauhid sebagai awal dakwah, adalah karena orang yang didakwai, objek yang didakwai adalah orang-orang yang tidak mengenal tauhid dengan baik dan benar. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka melanggar isi la ilaha illallah. Maka jika kita jumpai satu masyarakat muslim yang keadaannya demikian, maka sama statusnya sebagaimana apa yang dikatakan dalam hadis ini. Maka adalah yang pertama kali didakwakan adalah la ilaha illallah dalam pengertian tauhid yang benar. Dan hadis ini dalil bahasanya ahlul kitab Yahudi, dan dalam hal ini adalah Nasrani, karena di Yaman itu banyak Nasrani ketika itu. Hadis ini dalil bahasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan secara khusus Nasrani adalah orang yang kafir. Kenapa? Karena didakwai. Seandainya mereka adalah orang yang beriman, sebagaimana keyakinan orang-orang liberal, bahasanya mereka orang yang beriman dan penghuni surga, cuma kita lain jalan dengan mereka, namun nanti ujung-ujungnya sama di surganya Allah, maka kenapa susah-susah didakwahi? Kenapa perlu susah-susah didakwahi? Maka di sini ada dakwah terhadap ahlul kitab, menunjukkan bahasanya keadaan ahlul kitab itu tidak benar, bahasanya keyakinan ahlul kitab itu tidak benar, bahasanya mereka adalah orang kafir musyrik, sehingga perlu didakwahi. Dan mereka bukanlah orang yang beriman. Seandainya mereka orang yang beriman, tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah-susah untuk mendakwai mereka. Dan ada sini dalil bolehnya mendakwai orang yang sudah beragama. Di satu pelajaran, di pelajaran sekolah diajarkan kalau tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Boleh. Boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Orang Nasrani didakwai, orang Yahudi didakwai. Boleh. Bahkan sebuah kewajiban. Bahkan sebuah kewajiban untuk mendakwai orang-orang yang kafir, yang sudah beragama namun dengan agama kekafiran. Sebuah kewajiban. Maka anggapan sebagian orang, bahkan ini yang diajarkan dan ditanamkan kepada banyak kaum muslimin, bahasanya orang Islam tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama dengan agama selain Islam, dengan agama kekafiran, itu satu hal yang tidak benar. Bahkan kaum muslimin punya kewajiban untuk mendakwai orang-orang kafir dan orang-orang yang beragama dengan agama kekafiran. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailati. Maka jika mereka telah mentaatimu, maka beritahukanlah kepada mereka. Hadis ini dalil bahasanya dakwah itu bertahap. Hadis ini dalil adanya at-tadarrud fi dakwah. Bahasanya dakwah itu bertahap. Sedikit demi sedikit, setelah jadi ajar tauhid, mereka sudah mentaatimu dalam masalah tauhid, maka ajarilah salat. Maka ajarilah salat, maka ini dulu, baru itu, terus baru itu, dan seterusnya. Maka di sini dalil adanya bertahap dalam masalah tauhid. Dengan kata lain, dakwah itu membutuhkan proses. Dakwah itu membutuhkan proses, dan semua orang mengalami proses tersebut. Sebagaimana kita mengalami proses untuk memegang kebenaran dan mengetahui kebenaran, maka ketika kita berdakwah kepada orang lain, maka hargailah orang lain untuk ikut berproses. Jangan kita dulunya juga sadar kalau kita berproses dari sedikit demi sedikit, kemudian ketika kita berdakwah pada orang lain inginnya langsung sehari selesai semua. Sehari atau sebulan sudah bertauhid, sudah mengenal sunnah, sudah lengkap sebagaimana yang dibayangkan, seakan-akan berdakwah itu mengubah, membalik telapak tangan. Ini tidak demikian, ini adalah istijal dalam dakwah. Ini adalah tergesa-gesa dalam dakwah. Sebagaimana kita untuk belajar dan untuk memegang kebenaran, kita perlu berproses sedikit demi sedikit, dan orang pun mendakwai kita dengan sedikit demi sedikit. Sekarang tahu ini, besok tahu itu, besok lagi tahu yang itu lagi, kemudian terusnya sedikit demi sedikit. Maka ketika kita mendekati orang lain, mengajari orang lain, mendakwai orang lain, mendakwai teman, mendakwai istri atau mendakwai kerabat ya, dan yang lain, maka hargailah mereka untuk berproses. Biarkanlah mereka melalui proses sedikit demi sedikit, jangan dipaksakan. Saya pinginnya karbitan langsung, jeder, dawah seminggu udah tahu semua. Nah, demikian. Namun dakwah itu bertahap. Dakwah itu bertahap. Namun ingat, di zaman ini setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi bertahap dalam masalah hukum. Tidak ada setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi bertahap dalam masalah tasyri'. Sudah selesai tahap dalam masalah tasyri', itu sudah selesai di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama masa Nabi, di masa Nabi ada bertahap dalam masalah dakwah dan ada tahap dalam masalah penyampaian hukum. Ada tahap dalam masalah penetapan hukum khamar dulunya mubah. Kemudian baru kemudian disindir banyak bahayanya. Baru setelah itu dilarang di waktu-waktu sholat, baru setelah itu diharamkan mutlak. Maka itu yang ada proses hukum bertahap dalam hukum itu adanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi wafat, maka tidak ada lagi proses hukum. Yang ada adalah tidak ada lagi bertahap dalam hukum, yang ada tinggal bertahap dalam menyampaikan materi dakwah. Ini dulu yang disampaikan, jangan yang itu, terus setelah itu yang itu, terus setelah itu yang itu, dan seterusnya. Tidak boleh kemudian ketika misalnya ditanya oleh orang awam, ditanya tentang orang awam, seorang dai ditanya oleh orang awam, Pak Ustaz, apa hukum pacaran? Wah, ini orang awam ini. Ini baru tahap pertama. Maka sudah dikatakan, oh ya, boleh. Kenapa? Karena baru sekarang. Nanti kalau sudah dalam mengaji baru diberitahu kalau pacaran itu tidak boleh. Namun kalau di awal-awal ngaji ya dibilang aja boleh. Ini tidak benar. Ini bertahap dalam hukum. Atau sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok, oh sekarang belum, menurut keyakinan kelompok ini sekarang belum ada Darul Islam, belum ada negara Islam. Maka kita sekarang dalam fase Mekah. Ketika Mekah, masa Mekah, maka tidak wajib sholat, tidak wajib jilbab. Jilbab kan diwajibkan tahun 6 Hijriah. Nah, ini baru fase Mekah. Maka tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban zakat, tidak ada kewajiban jilbab dan yang lainnya. Kenapa? Fase Mekah. Nanti itu diwajibkan setelah fase Madinah. Fase Madinah. Nanti baru diwajibkan itu semua. Makanya adalah satu hal yang keliru. Pertama, bertahap dalam masalah hukum sudah tidak ada setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama telah sempurna, enggak boleh dikurang-kurangi, enggak boleh diubah-ubah. maka hukum itu yaitu. Kemudian yang kedua, anggapan bahasanya di fase Mekah itu tidak ada sholat, dan tidak benar. Bahkan sholat itu ada di fase Mekah. 3 tahun sebelum hijrah ada kewajiban sholat 5 waktu. Sebelumnya ada kewajiban sholat malam. Maka tidak benar kalau dikatakan secara mutlak ini fase Mekah, anggap aja ini fase Mekah, kemudian di fase Mekah tidak ada kewajiban sholat. Bahkan para ulama mengatakan di fase Mekah, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada kewajiban zakat. Namun zakat di fase Mekah itu belum dirinci berapa persennya, untuk siapa saja yang berhak. Namun sudah ada kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta. Maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, ada 5 salat di kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap sehari dan semalam. Dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ini di tahun-tahun akhir hidup beliau. Bukan tahun 10 Hijriah. Maka di sini dalil bahasanya salat yang wajib harian, salat harian yang wajib hanyalah salat 5 waktu. Makanya adalah bantahan untuk Hanafiyah. Maka di sini ada dalil bantahan untuk Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya salat witir itu wajib. Dan di sini bantahan untuk Dawud Adz-Dzahiri. Dan ulama-ulama yang sependapat dengannya semacam Sunani dan Saukani, demikian juga Al-Albani, yang mengatakan tahiyatul masjid adalah wajib. Karena di akhir-akhir hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, mengajari Mu'adz bin Jabal, nanti setelah mereka berdoa dengan telah taat kepadamu dalam masalah tauhid, ajarlah mereka salat. Dan beritahukan kepada mereka bahasanya salat yang wajib harian adalah hanya 5 kali. Maka seandainya maka ini tidak benar perkataan Hanafiyah yang mengatakan salat witir itu wajib atas setiap muslim. Kalau seandainya kita terima pendapat Hanafiyah, maka berarti salat yang wajib harian itu ada 6. Dan seorang muslim, terutama laki-laki, tidak pernah lepas dari masjid dalam setiap harinya. Maka seandainya kita terima pendapat Dawud Adz-Dzahiri dan yang lainnya, dan yang sependapat dengan pendapat beliau rahimahullahu ta'ala ajma'in, maka salat yang wajib sehari semalam, salat harian, salat yang wajib harian tentu juga lebih dari 5, karena tahiyatul masjid wajib. Padahal setiap muslim terutama laki-laki tidak pernah lepas dari masjid. Kemudian fa'inhum ata'uka lidzalika, maka jika mereka telah mentaatimu berkaitan dengan masalah salat, fa'alimhum annallaha istarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fatu'addu 'ala fuqara'ihim. Maka beritahukanlah kepada mereka bahasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin. Maka hadis ini dalil dari orang-orang kaya mereka kepada orang-orang miskin mereka. Hadis ini dalil bahasanya orang kafir tidak boleh mendapatkan harta zakat kecuali untuk mu'alafah qulubuh. Karena Nabi mengatakan zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka. Mereka siapa? Mereka orang-orang yang mengerjakan salat, orang yang telah bertauhid. Jadi muslimin. Maka diambil dari orang kaya mereka kaum muslimin dan diberikan kepada fakir mereka yaitu muslimin. Maka di sini dalil yang menunjukkan bahasanya orang kaya, atau dalil yang menunjukkan bahasanya zakat tidaklah diberikan kepada orang kafir. meskipun miskin. Baik zakatul fitri ataupun zakatul mal. Dan hadis ini dalil bahasanya orang kaya pada asalnya tidak berhak untuk mendapatkan zakat, karena zakat diambil dari mereka dan tidak diterimakan kepada mereka, namun diambil dari mereka. Maka hukum asalnya orang kaya tidak berhak mendapatkan zakat, ya, kecuali ya, al-amilina alaiha atau beberapa yang lainnya. Dan di sini dalil tu'khadu min aghniyahi fatu'addu 'ala fuqara'ihi, di sini dalil bahasanya zakat itu pada asalnya tidak boleh dikeluarkan dari daerah dikeluarkannya zakat. Maka ada orang orang sini dia berzakat, maka zakatnya pada asalnya adalah untuk orang sini, karena him yang kedua sama dengan him yang pertama. Him yang kedua sama dengan him yang pertama. Maka pada asalnya zakat itu didistribusikan kepada orang-orang yang ada di sekitar muzaki, di sekitar orang-orang yang wajib membayar zakat. Boleh diberikan dibawa keluar daerah dengan catatan sini sudah surplus, yang lain sangat kurang. Dan hadis ini dalil tidak wajibnya isti'ab dalam zakat. Tidak wajibnya isti'ab dalam zakat, karena orang yang menerima zakat di At-Taubah ayat 60 ada 8 golongan. Nah, Nabi menyebutkan di sini cuma menyebutkan satu golongan saja, itu fuqara. 7 yang lain tidak disebutkan. Maka ini menunjukkan bahasanya zakat itu tidak harus dibagi kepada 8 atau asnaf, jumlah asnaf yang ada. Ini pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama berpendapat dalam zakat harus isti'ab. Artinya ini zakat dikumpulkan terkumpul 10 juta dan ditata fakir sekian, miskin sekian, terus sekian. Oh, ternyata ada misalnya 4 asnaf. Maka miskinnya ada sekian orang, sekian orang, sekian orang. Nah, 10 juta ini dibagi rata di antara mereka. Semuanya harus mendapatkan sebagian dari zakat. Ini pendapat sebagian ulama, sebagian fuqaha, akan tapi pendapat yang lebih kuat ya, sebagaimana yang dirajikan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya, di tafsir At-Taubah ayat yang ke-60, tidak ada kewajiban isti'ab dalam zakat. Dalilnya adalah hadis ini. Boleh saja misalnya harta yang terkumpul di satu kampung, di satu daerah 10 juta dan cuma diberikan pada fakir saja, atau cuma diberikan kepada gharim saja, yang lain tidak diberi, itu boleh. Dalilnya hadis ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan satu asnaf saja. Fa inhum ata'u kalizalika, maka jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, maka hati-hatilah dengan harta mereka yang pilihan, yang karim, yaitu harta yang bernilai. Maka amil tidak boleh mengambil harta yang bernilai, karena harta itu ada 3 macam: harta yang bernilai, harta yang buruk, dan harta yang sedang. Maka amil tidak boleh mengambil harta yang bernilai, karena ini adalah zalim terhadap muzaki. Namun tidak boleh pula mengambil yang jelek, karena ini adalah zalim kepada orang yang diberi zakat. Namun tidaklah mengambil yang tengah-tengah. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doanya orang yang teraniaya. Di sini dalil orang yang teraniaya boleh mendoakan jelek kepada orang yang menganiayanya. Biasanya orang yang teraniaya itu boleh mendoakan doa keburukan kepada orang yang menganiayanya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada Mu'adz bin Jabal, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi. Seandainya orang yang terzalimi tidak boleh mendoakan jelek kepada Mu'adz bin Jabal, maka Jika ini adalah satu hal yang tidak boleh, maka itu adalah satu hal yang tidak akan mustajab, karena itu dosa. Dan Allah mengabulkan doa kecuali doa yang dosa. No, maka akan dikatakan enggak masalah dengan doa orang yang terzalimi. Kan tidak. Maka hal ini mengisyaratkan dan menunjukkan bahasanya orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan pada orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi boleh mendoakan keburukan pada orang yang menzaliminya. Dan hadis ini mengisyaratkan bahasanya jika amil itu mengambil harta yang bernilai, maka dia zalim terhadap muzaki. Sehingga Nabi katakan hati-hati dengan doanya orang yang dizalimi. Kenapa? Fa inna laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena sebenarnya tidak ada antara doa orang yang terzalimi dan Allah tabir yang menghalang untuk terkabulnya doa. Dan hadis ini dalil bahwasanya yang namanya amil itu punya otoritas, punya kekuasaan, sehingga Nabi katakan di sini tukhadu, zakat itu diambil dari orang yang wajib bayar zakat. Diambil, artinya ambil itu aktif, artinya ambil itu punya otoritas untuk ngambil. Dia nggak mau nyerahkan, jadi diambil. Nggak kemudian dia nggak mau bayar, oh ya sudah, tak pergi yang lain saja. Bukan demikian. Dia nggak mau nyerahkan, diambil. Bukan kemudian ngalah, oh ya sudah, yang lain aja lah pak. Kalau bapak nggak mau, bukan demikian. Namun tukhad diambil, artinya ada otoritas. Oleh karena itu Allah sebut amil itu dengan wal amilina alaiha. Allah menggunakan ala yang menunjukkan otoritas. Allah tidak mengatakan wal amilina biha, dan orang-orang yang cuma bekerja mendapat zakat seberapa, ya itulah yang diolah, didistribusikan dan yang lainnya. Namun Allah katakan amil itu adalah wal amilina alaiha. Maka dari hadis yang mulia ini, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dari hadis yang mulia ini dan dari pengkajian terhadap dakwah para rasul dalam Al-Qur'an dan dari mengkaji perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terambillah, maka bisa disimpulkanlah bagaimanakah manhaj yang benar dalam dakwah, jalan yang benar dalam dakwah, metode yang benar dalam dakwah. Yaitu metode yang benar dalam dakwah adalah materi yang pertama kali didakwahkan kepada manusia adalah masalah akidah. Yang akidah ini tergambar dalam ibadah kepada Allah semata, tiada menyekutukan Allah dan meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Dan itulah makna la ilaha illallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah selama 13 tahun setelah diangkat sebagai rasul. Apa kegiatan beliau? Kegiatan beliau adalah mengajak manusia untuk memperbaiki akidah dengan beribadah kepada Allah semata dan meninggalkan ibadah kepada berbagai berhala. Ini Nabi lakukan sebelum Nabi perintahkan manusia untuk mengerjakan salat, untuk bayar zakat, berpuasa, haji, jihad, dan meninggalkan berbagai bentuk hal-hal yang haram semacam riba, zina, khamr, dan judi. Maka keterangan di atas menunjukkan kepada kita secara sangat jelas kelirunya sebagian kelompok-kelompok yang ada pada zaman ini yang menisbatkan diri mereka kepada dakwah, yaitu maksudnya kelompok-kelompok dakwah. Namun kelompok dakwah yang tidak perhatian dengan masalah akidah, akan tetapi memusatkan perhatian mereka pada aspek-aspek pinggiran, yaitu akhlakiyah wa sulukiyah. Perhatian pokoknya adalah masalah akhlak, masalah perilaku, manajemen kalbu, hati yang bersih dari ini sombong dan seterusnya, tanpa ada penekanan terhadap masalah akidah. Kalau perhatian terhadap masalah itu tidak salah, namun salahnya adalah terusannya, tanpa ada perhatian terhadap masalah akidah. Ini kalimat. Kalau orang itu perhatian dalam masalah akhlak, disamping juga perhatian dalam masalah akidah, maka tidak masalah. Nah, yang keliru perhatian dalam masalah akhlak, dalam masalah suluk, masalah perilaku, masalah kolbu, masalah hati, dengan melalaikan perhatian terhadap masalah akidah. Nah, ini ya kalimat keterangan tambahannya ini yang yang keliru. Adapun perhatian terhadap masalah akhlak, hati, tidak salah, benar. Cuma yang dipusatkan itu tanpa yang lain, nah ini yang keliru. Padahal kelompok tersebut melihat banyak orang yumarisun melakukan kesyirikan akbar di berbagai kubur, yang di berbagai bangunan yang dibangun di atas kubur yang ada di sebagian negeri-negeri Islam. Namun kelompok dakwah ini tidak mengingkarinya dan tidak melarangnya, meskipun cuma satu kalimat. Tidak lafi kalimat, tidak ketika memberi kultum, tidak pula fil muhadarah ketika memberi pengajian, tidak pula dalam buku. Nah, tidak ada larangan, peringatan untuk menjauhi kesyirikan, tidak di kalimat, kalimat di sini maksudnya kultum. Cuma sebentar. Ya, kalau bahasa kita kultum. La fil kalimah wa la fil muhadarah, tidak ada peringatan terhadap bahaya syirik, tidak dalam kultum, tidak pula dalam muhadarah pengajian, tidak pula dalam buku yang ditulis. Illa qalila, kecuali sedikit. Bahkan boleh jadi di tengah-tengah kelompok tersebut ada orang yang mempraktikkan kesyirikan dan amalan-amalan sufi yang menyimpang. Mereka tidak melarangnya, anggotanya ini yang berbuat semacam itu, tidak pula mengingatkannya. Padahal memulai untuk mendakwai mereka-mereka dan memperbaiki akidah mereka, yaitu kaum muslimin atau orang yang mengaku Islam namun yang melakukan praktek-praktek yang menyimpang, itu lebih layak daripada mendakwai orang-orang ateis dan orang-orang kafir yang terus-terus terang bahasanya mereka itu kafir. Apa yang dimaksud terus terang mereka itu kafir? Apa mengatakan saya ini kafir? Enggak ada. Saya ini kafir loh, kamu enggak, kamu beriman. Enggak. Yang dimaksud mereka terus terang kafir adalah saya bukan muslim, saya Nasrani. Saya bukan muslim, saya Yahudi. Saya bukan muslim, saya Hindu. Saya bukan muslim, saya Buddha dan seterusnya. Saya Hindu, saya Buddha, saya Nasrani, saya Yahudi. Nah, ini yang disebut berterus terang menyatakan bahasa diri mereka adalah orang kafir. Adapun saya ini orang kafir, kamu bukan kafir, enggak ada. Karena orang-orang kafir dan orang-orang mulahidah yang ateis, yang anti Tuhan, mereka terus terang bahasanya mereka adalah orang kafir. Dan mereka mengakui bahasanya keyakinan yang mereka anut itu menyelisih ajaran para rasul. Mereka tidak mengatakan inilah ajaran Muhammad. Ya, tidak, ini bukan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka terus terang bahasanya keyakinan yang mereka miliki bukanlah ajaran rasul. Sedangkan mereka-mereka para penyembah kubur dan sufi-sufi yang menyimpang, maka mereka mengira bahasanya diri mereka adalah kaum muslimin. Dan apa yang mereka praktekkan dan mereka yakini adalah ajaran Islam. Maka mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Mereka muslim padahal keislamannya dipermasalahkan. Dan menipu orang lain. Padahal Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk memulai dengan orang-orang kafir yang dekat dengan tempat kita berada. Maka orang-orang yang mempraktekkan kekafiran di tengah-tengah kita itu lebih layak untuk didakwai daripada mendakwai orang Nasrani dan orang kafir yang lain. Maka ada sebagian kelompok dakwah, mereka semangat untuk mendakwai orang-orang kafir, orang ateis, mereka berdakwah ke Eropa, di Amerika dan seterusnya, padahal kaum muslimin di negeri mereka itu pun masih berantakan akidahnya, ya, kesufiannya dengan sufi yang menyimpang. Maka mengutamakan mendakwai orang kafir, mendakwai dan memperbaiki kaum muslimin, itu di nomor dua kan ini satu hal yang keliru. Karena mendakwai memperbaiki akidah kaum muslimin adalah memperbaiki modal. Sedangkan mendakwai orang kafir itu adalah mencari keuntungan. Ini kalau istilah dagang, kalau mau diistilahkan, digambarkan dengan dagang, maka menambah kaum muslimin dengan mendakwai orang kafir itu adalah menambah, adalah mencari keuntungan. Sedangkan memperbaiki kaum muslimin sendiri yang masih babak belur adalah mempertahankan modal, memperbaiki modal. Kalau cara orang berdagang gimana? Kalau orang berdagang itu ngejar modal, ngejar untung, namun dengan modalnya malah buntung, malah ini mau ngejar untung, ternyata modalnya malah kurang. Ataukah yang penting balik modal dulu, setelah bisa balik modal baru nambah untung sedikit demi sedikit. Tentu orang akan mengatakan mempertahankan modal itu lebih utama daripada mengejar keuntungan. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memulai berdakwah dengan orang-orang kafir yang ada di dekat kita. Dengan orang-orang yang kafir namun mengaku muslim yang ada di dekat kita dan mengaku sebagai kaum muslimin. Beliau beristimbat, penulis beristimbat dengan surat At-Taubah ayat 123, wahai orang-orang yang beriman, qatilul ladzina yalunakum minal kufar, perangilah orang-orang kafir yang ada dekatmu. Maka perangilah orang-orang kafir yang ada di dekatmu. Maka di sini masalah perang. Maka tapi diambil istimbat berkaitan dengan masalah dakwah. Maka orang dakwah, maka dakwah yang paling berat untuk didakwai adalah orang yang melakukan praktek-praktek kekufuran yang ada di dekat kita, dibandingkan orang-orang yang melakukan praktek-praktek kekufuran di tempat yang lebih jauh daripada tempat tinggal kita. Wal yajidu fikum ghildah, dan dalam mereka mendapatkan kekerasan dari kalian, sikap keras dan tegas dari kalian. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dengan kebersamaan yang khusus. Karena kebersamaan Allah dengan hambanya ada dua macam, ada ma'iyah ammah dan ada ma'iyah khasah. Ada kebersamaan yang bersifat umum, Allah bersama semua hambanya, muslim dan kafir. Dalam artian Allah mengetahui gerak-gerik mereka, Allah mendengar apa yang mereka katakan. Tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki ma'iyah khasah, kebersamaan khusus dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dalam artian Allah menolong dan membela orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka jika tidaklah bersih barisan kaum muslimin minat dakhil, dari infiltrasi, dari sesuatu yang masuk yang bukan ajaran Islam namun diyakini sebagai ajaran Islam. Infiltrasi yang masuk ke dalam Islam apa? Berbagai bid'ah dan kesyirikan. Itu infiltrasi. Satu yang masuk ke dalam ajaran Islam padahal bukan bagian dari Islam. Nah, kalau barisan kaum muslimin belum bersih dari sesuatu yang dianggap sebagai Islam padahal bukan, maka mereka tidak akan mampu untuk menuju, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Diceritakan ada sebuah kisah, ada seorang pemuja kubur melihat seorang menyembah berhala di depannya. Masing-masing tahu kalau ini nyembah berhala, ini nyembah kubur, ini nyembah wali kubur wali, dan ini nyembah patung. Maka muslim penyembah kubur tadi mendakwai dan mengingkari penyembah berhala. Maka apa? Setelah didakwai, setelah mendengarkan dengan seksama, maka dikomentarilah ajaan penyembah kubur ini oleh si penyembah berhala. Anta tak butuh makhlukan ghaiban angka, wa ana abudu makhlukan mahdilan amami. Kenapa kamu perlu-perlunya cawe-cawe dengan urusan saya? Engkau ini menyembah makhluk yang sudah tidak ada karena orangnya sudah mati. Nah kalau aku kan mending, apa lebih baik aku menyembah makhluk yang itu ada wujud nyata di depanku. Ini pohon di depanku tak sembah, wujud nyata. Kamu menyembah makhluk yang sudah tidak ada, yaitu wali yang sudah mati. Maka mana yang lebih baik, nyembah satu yang nyata atau satu yang tidak ada? Fa'ina a'jab, maka manakah yang lebih aneh? Aku yang nyembah makhluk yang ada di depanku, ataukah kamu nyembah orang yang sudah mati yang tidak ada, tidak ada lagi wujudnya? Fan khasamal kuburi, maka penyembah kubur tersebut terdiam, ya, tidak bisa kalah debat, tidak bisa memberikan komentar. Hal demikian meskipun masing-masing dari keduanya masing-masing semuanya musyrik, semuanya sesat, karena mereka semua menyembah makhluk yang tidak memiliki bahaya, tidak pula manfaat. Akan tetapi penyembah kubur itu lebih tenggelam dalam kesesatan dan lebih keterlaluan dalam masalah meminta kepada sesuatu yang mustahil. Lebih keterlaluan, sama-sama meminta hal yang mustahil. Penyembah berhala, penyembah patung, penyembah pohon itu meminta sesuatu yang ini mustahil diberikan oleh pohon dan batu yang disembah. Nah, demikian juga penyembah kubur juga meminta sesuatu yang mustahil bisa diberikan oleh kubur atau oleh orang yang sudah mati tersebut. Maka menjadi kewajiban para dai yang untuk memusatkan perhatian mereka pada aspek akidah lebih banyak daripada aspek yang lain. Hendaklah mereka perhatian untuk mengkaji akidah, memahaminya terlebih dahulu, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, dan mengajak orang lain yang menyimpang dari akidah atau yang cacat akidahnya diajak agar berakidah dengan akidah yang benar. Maka perbaiki diri sendiri terlebih dahulu, kaji akidah, pelajari akidah, pahami akidah. Setelah itu jangan individualis untuk dirinya sendiri, yang penting saya baik, akidah saya benar, saya enggak mau tahu istri saya, keluarga saya, tetangga saya, kerabat saya. Bukan demikian. Muslim yang baik bukanlah orang yang ingin masuk surga sendirian, tapi ingin masuk surga bareng-bareng dengan banyak orang. Oleh karena itu dia berdakwah dan mengajak orang lain untuk mari kita merasakan nikmat yang demikian besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, dan maka aku berharap untuk bisa bersama kalian dalam kebaikan, dalam nikmat Allah di dunia dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Demikian yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mantan aktivis harokah. Selepas keluar dari harokah dan fokus ngaji salaf, teman-teman di harokah memuji saya. Saya paham kalau ternyata aplikasi akhlak ukhuwah mereka bukan karena akidah, namun karena fikoh. Apakah boleh saya pun mengambil sikap yang sama dengan mereka, atau sebaliknya tetap baik menjadi ukhuwah minimal dengan menyebarkan salam? Baiknya yang pertama, dia adalah mereka adalah masih muslim, maka mereka punya hak-hak sebagai seorang muslim untuk bertemu, mengucapkan salam dan yang lainnya, ya. Maka bolehkah mengambil sikap hajar, ya, tidak mau ucapkan salam dan seterusnya? Maka jawabannya adalah maslahatkah, adakah manfaat di balik itu? Adakah manfaatnya di balik hal tersebut? Dengan itu maka mereka akan sadar atau minimal mengurangi pelanggaran mereka, ataukah tidak ada manfaatnya, kita diamkan dan tidak sama saja. Jika demikian, maka sikap yang benar adalah menjalin hubungan baik dengan mereka, minimal mengucapkan salam, ketemu ya salam, senyum salam. Kalau mereka enggak jawab, maka telah dijawab oleh malaikat bagaimana dalam hadis yang sahih. Ya, dan jika mereka menjawab, maka alhamdulillah. Jika tidak dijawab juga alhamdulillah, malaikat yang menjawab. Tidak ada ruginya. Mengucapkan salam dengan mereka tidak ada ruginya. Ini jika mendiamkan mereka tidak memberikan maslahat yang lebih besar. Memang jika maslahat, ya, maka itulah yang terbaik. Dan sebagaimana dikatakan oleh penanya, setelah dia keluar dari teman-temannya yang lewat sebelumnya, maka dia sadar apa yang dimaksud dengan akhlak mulia dan apa yang dimaksud dengan persaudaraan dalam istilah mereka. Bahasanya persaudaraan adalah persaudaraan karena satu golongan. Baik itu adalah baik karena satu golongan. Karena mereka menjadikan orang mereka, orang yang satu golongan dengan mereka, satu organisasi dengan mereka, itulah saudara. Adapun muslim namun tidak sefikoh dengan mereka katanya, atau tidak satu harokah dengan mereka, statusnya dalam persaudaraan versi mereka adalah setengah saudara. Itu perlu diperhatikan. Maka inilah bahaya hizbiyah. Inilah bahaya hizbiyah, yaitu menjadikan orang yang satu hizab itulah saudara, dan orang yang di luar hizabnya orang bahaya paham kekelompokan. Faham kekelompokan ini mengajarkan bahasanya saudara yang 100% saudara ya, seagama adalah yang satu kelompok. Adapun muslim namun tidak satu kelompok dengannya, ya, tidak satu kelompok dengannya, maka cuma setengah saudara, setengah saja. Yang persaudaraan yang asli itu hanya dicurahkan dan ditumpahkan kepada ini. Ketika orang itu sudah ada pada dirinya pemahaman semacam ini, ingat, dia telah terjumus dalam hizbiyah. Ini tanda hizbiyah. Ini tanda hizbiyah. Adapun ukhuwah Islamiyah, maka setiap muslim adalah saudara, dan kita menjadikan mereka adalah saudara, dan kita berbuat baik dan memberikan hak-hak sebagaimana saudara sama muslim kepada semua mereka, dan kita mencintai mereka berbanding lurus dengan ketaatan mereka. Semakin mereka taat, maka semakin kita cintai. Adapun ketika mereka adalah orang-orang yang punya hubungan khusus dengan kita, maka kita memberikan perhatian yang lebih karena hubungan khusus tersebut. Karena dia adalah sahabat, maka di samping dia mendapatkan hak sebagai seorang muslim, hak sebagai seorang sahabat, atau dia guru, ataukah dia orang yang lebih tua, dan seterusnya. Adapun ketika orang itu menjadikan persaudaraannya hanya terbatas pada kelompoknya, inilah dia. Inilah paham kekelompokan. Inilah paham kekelompokan. Ketika ukhuwah itu dimaknai dengan ukhuwah Islamiyah itu dimaknai dengan orang yang satu hizb, satu kelompok, dan orang yang di luar kelompoknya itu bukanlah saudara yang 100% saudara seakidah, saudara seislam, maka inilah hizbiyah, dan inilah ciri hizbiyah. Baik mereka adalah orang-orang yang menamakan diri mereka sebagai harokah, atau orang yang anti harokah namun sebenarnya juga hizbiyah. Apakah orang yang telah melakukan kesyirikan tetapi tidak tahu bahasanya itu kesyirikan tetap dihukumi musyrik sedangkan belum sampai dakwah kepadanya? Maka jika dia melakukan kesyirikan yang nyata, yaitu semisal menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk jin dan yang lainnya. Dan dia hidup di masyarakat muslim. Hidup di masyarakat muslim, maka orang ini statusnya adalah muslim. Statusnya muslim. Mereka berstatus sebagai musyrik dan bukan muslim. Ingat, jika mereka melakukan kesyirikan yang nyata, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih kurban untuk jin atau yang lain, dan mereka hidup di masyarakat muslim, maka telah sampai dakwah kepada mereka. Telah sampai dakwah kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, "La yasma'u fi ahadun min hadhihi ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi ila kana min ashabin nar." Tidaklah ada seorang pun yang mendengar dakwah, mendengar aku, keberadaan, mendengar dakwahku, kemudian dia tidak beriman, dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku ajarkan, maka dia adalah penghuni neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tolak ukur sampainya dakwah adalah yasma'u bi. Tolak ukur sampainya dakwah, sampainya hujah, sampainya dakwah adalah yasma'u bi, mendengar dakwah. Maka jika seorang itu telah mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang hidup di tengah masyarakat muslim, maka dia telah mendengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia muslim. Nah, sebenarnya masalah ini terdapat beberapa pendapat ulama tentang orang yang melakukan kesyirikan dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat muslim dan kesyirikannya adalah kesyirikan yang nyata, maka ada beberapa penjelasan para ulama tentang masalah ini. Ada beberapa pendapat para ulama tentang masalah ini. Yang pertama, orang yang semacam ini maka dia tidak dihukumi sebagai seorang yang musyrik. Dia tidak dihukumi sebagai seorang musyrik kalau dia dia menisbatkan diri kepada Islam, dia menganggap sebagai muslim, dia melakukan satu pembunuhan dan kesyirikan, dan dimungkinkan dia belum tahu kalau itu adalah kesyirikan dan kekufuran, maka dia tidak dihukumi sebagai seorang muslim. Ini sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, semisal di buku beliau Syarah Usul Waqaidul Fiqh. Kemudian pemahaman yang kedua, menyikapi orang semacam ini, maka orang yang semacam ini dihukumi sebagai musyrik, kafir. Zahiran babatina, zahiran babatina. Sebagaimana ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Lajnah Da'imah, sebagaimana bisa kita baca di Fatwa Lajnah di jilid awal, tiga jilid pertama Fatwa Lajnah itu tentang masalah akidah. Maka di sana saya Ibnu Baz, demikian juga Lajnah, ditanya tentang masalah orang yang seorang yang masuk muslim melakukan kesyirikan yang nyata, maka gimana hukumnya? Dan dia hidup di masyarakat muslim, maka dikatakan musyrik, musyrik kafir, dan dalilnya adalah ayat yang tadi saya baca, atau hadis yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang lainnya, mungkin bisa kita katakan mungkin yang ketiga adalah penjelasan Syekh Shalih Al-Syeikh, sebagaimana di Syarah Masail Jahiliyah. Beliau ditanya tentang masalah ini, seorang muslim yang mengaku dirinya sebagai muslim dan dia melakukan kesyirikan akbar dan kesyirikan yang nyata, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada kubur, kepada wali, kemudian menyembelih hewan untuk jin dan yang lainnya. Maka beliau katakan orang ini jika dia statusnya adalah musyrik zahiran, dan jika sebenarnya dia adalah orang-orang yang tidak mengerti hal ini, dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah kesyirikan, karena mungkin dai-dai yang menyesatkan, kiai-kiai yang ulama-ulama su' dan sebagainya, maka dia fil batin ya, adalah bukan musyrik. Hukumnya di akhirat bukan musyrik. Namun kita sikapi di dunia sebagai seorang muslim. Tidak boleh disolati, tidak boleh didoakan dan seterusnya. Ketika dia meninggal dunia, maka jenazahnya tidak kita solati dan tidak boleh mendoakan ampunan untuknya dan seterusnya. Namun jika ternyata dia adalah orang yang telah sampai pada niat dakwah, non dia memilih untuk mengikuti ulama su' dan yang lainnya, maka dia adalah kafir musyrik zahiran wa batinah. Musyrik fi ahkami dunia wa fi ahkamil akhirah. Nah, jika dia adalah seorang ya, ternyata pada hakikatnya tidaklah sampai dakwah kepada mereka, pada fi haqiqatil hal belum sampai dakwah kepada mereka, bahasanya adalah kesyirikan karena berbagai faktor, maka dia adalah musyrik fi ahkamid dunia, bukan musyrik fi ahkamil akhirah. Itu penjelasan setelah al-syirik di syarah Masail Jahiliyah. Demikian juga hal ini di ditanyakan pada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau murid dari Syekh Abdul Aziz Mubarak, seorang ulama di Riyadh, ditanya tentang masalah seorang imam kaum muslim melakukan kesyirikan yang nyata. Maka beliau sampaikan di jawaban beliau, di fatwa beliau, beliau katakan orang tersebut adalah hukum adalah musyrik. Karena ya, telah teranggap karena dia hidup di masyarakat muslim, maka dianggap dakwah telah sampai. Beliau kemudian berdalil dengan hadis di atas, dia sudah sampaikan, akan tapi ba'dul ulama mengatakan, akan tapi kata saya Abdul Aziz Ar-Rajihi, tapi sebagian ulama mengatakan jika dia melakukan, orang yang berada di masyarakat muslim ini melakukan kesyirikan yang nyata ini adalah karena sebab ulama-ulama su' ya, yang menutup-nutupi ini kesyirikan namun dibungkus dengan ini adalah Islam, maka sebagian ulama berpendapat kalau dia adalah musyrik fi ahkami dunia, musyrik fi ahkami dunia. Dan pada asalnya asalnya dia mengatakan dia musyrik, artinya zahiran wa batinah fi ahkami dunia wa fil ahkamil akhirah. Akan tadi sudah katakan sebagian ulama berpendapat, sebagian ulama berpendapat jika jika kesyirikan ini terjadi karena adanya talbis yang dilakukan oleh orang, banyak orang, dan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang berilmu yang tahu tentang agama kepada orang ini, maka sebagian ulama berpendapat terjadi adalah musyrik zahiran, yaitu fi ahkami dunia dan bukan fil akhirah. Dan dikasih ala kulihat, dia adalah musyrik. Terkatakan ala kulihat musyrik, disikapi dengan sikap sebagai seorang musyrik. Tapi menurut pendapat yang pertama, yaitu yang beliau pilih, nampaknya beliau pilih, ataupun menurut pendapat kedua, pendapat Ba'dul Fuqaha yang tadi berdasarkan apa yang saya ceritakan tadi, apa perkataan setelah al-Syekh. Maka ini beberapa keterangan yang saya baca berkaitan dengan masalah ini. Dan pendapat yang mungkin yang lebih kuat dalam masalah ini, sikap yang lebih tepat dalam masalah ini adalah sebagaimana disampaikan oleh setelah al-Syekh, yaitu kita hukumi jika dia melakukan, dia adalah seorang muslim, mengaku dirinya sebagai muslim, dan dia hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, maka apapun keadaannya dia disikapi sebagai muslim. Tidak boleh disolati, tidak boleh di tidak boleh didoakan jika dia mati dalam keadaan demikian dan belum meninggalkannya, maka kita sikap sebagai musyrik fi ahkami dunia, musyrik fi ahkami dunia. Adapun bagaimana statusnya di akhirat, maka ini kembali kepada ilmu. Jika telah sampai padanya ilmu ya, telah sampai padanya ilmu, maka dia juga musyrik fi ahkamil akhirah. Dan jika tidak, maka ya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang keadaan. Oleh karena itu, maka jika ada orang yang memberikan sesaji, ada orang yang berdoa kepada selain Allah, maka maka disikapi dengan sikap seorang musyrik, sembelihannya jangan dimakan, sembelihannya jangan dimakan. Jika dia meninggal dunia dalam keadaan demikian, maka jangan disolati, jangan didoakan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, dan seterusnya berkaitan dengan hukum-hukum di dunia untuk orang musyrik. Bolehkah seorang berwudu dengan air yang tercampur dengan bekas air wudunya? Ini adalah air mustakmal. Ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, dan pendapat yang kuat air mustakmal adalah suci dan mensucikan dan boleh digunakan untuk berwudu. Ketika seorang imam membalikkan diri ke makmum setelah selesai, apakah ada batasan lamanya? Apakah sampai dia selesai membaca zikir sesudah salat atau hanya sebentar? Ya, terserah imamnya. Jika dia cuma mau duduk sebentar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang cuma duduk, beliau menghadap kiblat, membaca istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam, kembalikan dia kepada makmum. Setelah itu beliau pergi. Dan jika dia mau menyelesaikan zikirnya di situ juga tidak masalah. Batalkah salat orang yang menahan hadas? Pendapat Syekhul Islam Taimiyah, sebagaimana dinukil di Taisir Alam, secara Umdatul Ahkam, orang yang menahan hadas itu salatnya batal. Namun yang disampaikan oleh Sunani di Sibul Salam dirinci, jika dia menahan hadas dan ini mengganggu pikirannya, karena ilah larangan menahan hadas adalah terganggunya konsentrasi. Jika dia menahan hadas dalam bentuk sampai mengganggu konsentrasinya, maka salatnya batal. Jika tidak, maka makruh. Dan insya Allah pendapat ini yang lebih kuat. Di hadis Arba'in ada hadis yang isinya darah seorang muslim tidak halal kecuali salah satu dari 3 sebab. Namun di hadis yang lain Nabi memerintahkan untuk membunuh orang yang melakukan homoseksual, bagaimanakah menggabungkannya? Jawabannya adalah kaidah yang dianut oleh sebagian ulama usul fikih, yaitu mafhumul adab la yu'tad. Bahasanya mafhum adab, mafhum bilangan itu tidak teranggap. Ketika Nabi mengatakan ada 3, maka bukan berarti hanya 3. Jika Nabi menjelaskan di tempat yang lain, maka kita tambahkan penjelasan Nabi di tempat yang lain kepada hadis yang ada. Karena Nabi mengatakan 3, kemudian kita katakan berarti selain 3 itu tidak, itu kan mafhum. Karena kalau teksnya mengatakan halal darah karena 3, berarti mafhumnya tidak halal darah selain yang 3 ini mafhum. Akan tapi ketika mafhum ini itu bisa dipakai jika tidak bertentangan dengan mantuk yang lain, dengan dengan makna letter lek dari hadis-hadis yang lain, redaksi dari hadis-hadis yang lain. Jika mafhum ini terpanya bertentangan dengan mantuk yang lain, maka mafhum itu tidak terpakai. Ini kaidah dalam masalah memahami mafhum. Ini berkaitan dengan masalah pelajaran usul fikih. Apa dalil bahasanya ahli kitab mengucapkan la ilaha illallah? Keterangannya anda bisa lihat di kitab Subhan. Apa atau mana yang lebih penting mendakwai muslim yang awam atau dakwah pada orang kafir? Bagaimanakah mendakwai orang kafir sekarang ini? Kalau ada orang yang bisa menggabungkan dua-duanya, maka dua hal yang tidak bertentangan jangan dipertentangkan. Akan tetapi jika dipilih salah satunya, maka tadi telah disampaikan bahasanya ya, mempertahankan modal, jangan sampai modal ini hilang, seorang muslim itu jadi kafir karena perbuatannya, kita pertahankan, maka itu lebih didahulukan daripada mencari keuntungan. Bagaimanakah hukum mengolah minuman keras menjadi alkohol murni? Bagaimanakah hukum menjual alkohol murni ke apotek? Pertama, alkohol tidak identik dengan khamr menurut pendapat yang paling kuat. Sebagian ulama berpendapat alkohol itu sama dengan khamr, semacam Syekh Abdullah Al-Basam di Tawdil Ahkam dan beberapa ulama yang lain. Akan tetapi pendapat yang paling kuat, alkohol tidak identik dengan khamr sebagaimana pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun khamr adalah definisinya sebagaimana yang Nabi katakan, yaitu segala yang memakukan segala yang mengandung iskar. Dan iskar, kata Syaikh Muhammad bin Shalih ini di Sarabul Maram, demikian juga pernah kita bahas ketika kita membaca Al-Kabairnya Zahabi, dengan penjelasan dengan kutipan berbagai penjelasan dari Syaikh Muhammad bin Shalih ini, bahasa yang namanya khamar itu adalah segala sesuatu yang muskil, yang memabukkan, dan yang namanya iskar itu dikatakan iskar ketika mengandung dua hal. Ketika mengandung dua hal, pertama apa? Seringan menghilangkan akal. Yang kedua, adanya kelezatan. Fly, kata para peminum khamar, merasakan fly. Maka jika terkumpul dua hal ini, terkumpul dalam dua hal ini, maka itu iskar dan itu khamar. Itu iskar dan itu khamar. Ini bisa dilihat di penjelasan Yasa Muhammad Bersalul Sayyimin untuk Bulul Maram. Jika membahas tentang masalah hadis khamar di awal-awal Bulul Maram, demikian juga yang pernah belajar, yang pernah ikut sama kita belajar Al-Kabair, maka di bab khamar bisa anda dikutipan penjelasan Yasa Muhammad Bersalul Sayyimin tentang pengertian khamar. Biasanya yang dimaksud khamar adalah muskir, dan dinamakan muskir adalah jika terpenuhi dua hal. Jika salah satunya hilang, maka bukan muskir dan bukan khamar. Pertama menghilangkan akal, yang kedua ada kelezatan, ada torot, ada lezat, ya, atau orang bilang fly, orang merasa nikmat. Maka itulah khamar. Karena itu boleh sampaikan di ketika penjelasan ketika kita baca Al-Kabair, boleh sampaikan. Maka ketika mau operasi disuntik apa? Bius, maka bius itu bukan khamar. Bius itu bukan khamar. Kenapa? Karena bius itu menghilangkan akal, namun tidak ada fly. Tidak ada fly-nya, maka itu bukan khamar. Bukan khamar, maka tidak terlarang dan tidak bisa dibawa hadis tentang masalah khamar di masalah ini. Demikian juga Syaikh Abdullah Al-Jibrin ditanya tentang masalah obat yang mengandung alkohol, boleh ataukah tidak? Dia katakan boleh. Dia katakan boleh. Kenapa? Khamar, dia sampaikan khamar itu adalah muskir. Muskir itu harus ada fly. Dan tidak ada orang minum obat yang mengandung obat yang mengandung alkohol kemudian merasakan fly dengan dan menikmati kemudian fly dengan obat tersebut. Maka dia katakan gimana hukum obat yang mengandung alkohol? Kata Syaikh Abdullah Al-Jibrin boleh, karena itu tidak memenuhi syarat muskir. Tidak memenuhi syarat muskir, yaitu dua syarat muskir, menghilangkan akal dan adanya kenikmatan. Masalah ala belum dijawab ya. Nah, maka alkohol itu tidak identik dengan khamar. Dan khamar definisinya telah Nabi sampaikan yaitu muskir. Fuqaha memberikan penjelasan apa yang dimaksud muskir adalah yang memenuhi dua kriteria. Maka alkohol bisa khamar dan bisa bukan khamar. Alkohol bisa khamar dan bisa tidak khamar. Jika dia dicampurkan pada satu larutan dengan kadar yang tinggi kemudian menimbulkan iskar, ya, menimbulkan iskar yaitu dua syarat tadi, maka minuman ini yang bercampur dengan khamar ini, bercampur dengan alkohol ini, maka dia jadi khamar. Oleh karena itu, karena alkohol itu netral, maka gimana hukum menjual alkohol murni ke apotek? Apa masalahnya? Apa masalahnya? Tidak masalah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.